Mitra bisnis, Indonesia akan sulit naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju apabila tidak mampu membenahi beberapa hal. Salah satu yang terpenting adalah bagaimana membenahi produktivitas tenaga kerjanya yang sepertinya sudah tidak sebanding dengan pertumbuhan kenaikan upah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat bisnis Tito Loho. Bang Tito, apa komentar Anda soal ini? Kita lihat 2013 ada aspek internal, aspek eksternal. Eksternal kita lihat bahwa mungkin sebagian daripada dunia ini masih dalam masa yang disebut sebagai resesi atau paling tidak dalam pertumbuhan ekonomi yang rendah rate-nya. Tapi kita juga melihat dari sisi eksternal bahwa Asia, yang mana kita tahu bahwa Asia dengan penduduk yang banyak, dimotori oleh China, India, juga termasuk Indonesia, masih terus tumbuh karena secara basically penghasilan, fee, dan lain sebagainya, kita ini belum cukup tinggi. Jadi ruang tumbuh itu masih besar. Itu potensinya, peluangnya. Kalau di negara-negara mature seperti Eropa atau Amerika, juga Jepang, mereka sudah dianggap sebagai mature ekonominya, ditambah lagi dengan adanya beban utang publik yang demikian besar. Di kita sini kan orang masih tetap belanja, tetap beli, tetap masih banyak yang ingin dimiliki oleh masyarakatnya, sehingga ruang tumbuhnya masih besar. Internally, untuk Indonesia, yang katanya notabene sekarang sudah merupakan daripada ekonomi menengah, maka kita hati-hati betul kalau kita salah mengelola, maka kita akan terperangkap dalam gap. Kenapa bisa terperangkap? Karena satu, human resource kita lemah. Human resource kita lemah karena, nah ini menarik, bahwa pemerintah sendiri selalu mengkondisikan bahwa kita selalu melihat kepada inside. Kita hanya melihat kepada market domestik yang demikian besar, sehingga kita harus melindungi market kita. Kita tidak pernah mikir outside, minimum region ASEAN dan Asia. Sehingga mindset kita, bayangkan dengan Singapura. Singapura itu perusahaan yang kecil, dengan dikelola beberapa orang, dia bisa megang keagenan atau market satu Asia Tenggara. Sedangkan kita ini, yang notabene perusahaan di sini banyak memiliki stok bis melimpah, hanya berjualan di market dalam negeri. Karena mindsetnya itu tidak pernah berpikiran untuk keluar. Nah, jadi ini yang perlu kita balik bahwa kuncinya adalah human resource. Bahwa pemerintah harus fokus bahwa human resource ini sangat penting karena tanpa human resource dikembangkan, khususnya para trader-trader menjadi trader-trader global, maka ya kita akan betul-betul ketrap. Bahkan kita hanya akan menjadi gudangnya untuk negara-negara luar mengambil bahan mentah. Lalu, bagaimana dengan pendidikan yang menurut banyak pengamat menjadi faktor sulitnya mengembangkan produktivitas pekerja kita? Ya itu given lah ya, kalau mengenai medisons kita masih banyak yang rendah, dengan tingkat edukasi yang rendah, itu emang kondisi. Tapi kan kita sudah ada komitmen politik dan sudah diwujudkan dalam komitmen legislatif atau undang-undang bahwa 20% untuk allocate pendidikan kan, takes time ya, orang sekolah kan butuh waktu. Tapi secara politik kita lihat sudah jelas, secara hukum sudah jelas bahwa 20% APBN dan APBD adalah untuk pendidikan. Saya pikir bagus ya, tentu semua tidak dibangun sehari kan, kita sering tidak sabar. Ya konsisten aja. Saya yakin akan baiklah, akan arahnya jelas gitu. Tidak mungkin runtuh, tapi secepat apa, nah itu butuh inovasi daripada pengambil kebijakan untuk lebih kreatif sehingga bisa lebih cepat tumbuh kan. Satu juga jangan lupa, korupsi tetap harus diberantas, karena kalau korupsi tetap merajalela maka akan repot juga gitu. Demikian pengamat bisnis Tito Loho, saya Wendy Lim.